dipandang dengan bahagian yang tajamnya, dengan bahagian yang tajamnya. Ini kecemburuan Sa'ad ibn Ubadah yang mungkin mengherankan sebagian kita, tetapi ternyata kecemburuan Sa'ad yang seperti itu tidak lebih besar dari kecemburuan Nabi, dan tidak lebih besar kecemburuan Nabi yang lebih besar dari cemburunya Sa'ad daripada cemburu Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini, masalah keluarga istri yang berbuat zina, yang berhubungan dengan dengan laki-laki lain. Maka Sa'ad mengatakan demikian. Sa'ad mengatakan demikian, tetapi tetap aturannya adalah aturan Allah, bukan dengan hanya mengikuti kecemburuan atau emosi kecemburuan, tetapi di situ ada aturan mainnya. Allah mengharamkan dosa-dosa besar. Nabi SAW membenci bila mana di hadapannya dilakukan perbuatan maksiat. Idzan tuhikat maharimullah. Nabi murka melihat, menyaksikan bila mana ada yang diharamkan oleh Allah dilanggar. Tetapi kalau seandainya dirinya disakiti, Nabi SAW sering banyak, bahkan bukan hanya sering, tetapi selalu memaafkan. Bila mana yang disakiti, yang dihina, dicaci adalah pribadinya, maka Nabi selalu memaafkan, tidak membalas dendam, tidak membalas bahkan. Tetapi bila mana yang diinjak-injak dan dihina, dilanggar, itu adalah aturan atau apa yang diharamkan oleh Allah, maka Nabi SAW murka, Nabi SAW marah. Ini yang kecemburuan yang luar biasa. Ya. Cemburu ini yang sudah kering di tubuh kaum muslimin. Ketika kesyirikan terjadi, seakan-akan tidak ada yang mengingkarinya. Ketika maksiat terjadi, seakan-akan tidak ada pengingkarannya. Tetapi bila mana maksiat dihentikan, banyak yang protes, banyak yang mencela ya, perbuatan maksiat, dan bahkan ada upaya-upaya untuk melegalkan maksiat. Ini kecemburuan yang seperti ini mengering dari iman kaum muslimin, mengering dari iman kaum muslimin, sehingga yang dibenci oleh Allah tidak lagi dibenci dan bahkan dicintai. Itulah kecemburuan Nabi yang melebihi kecemburuan Sa'ad. Dan bahkan Allah SWT lebih besar sifat seperti itu pada Allah daripada yang dimiliki oleh Nabi SAW. Jadi cemburu ditumbuhkan, disuburkan, tetapi aturan agama juga harus diindahkan, harus dipedulikan, harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar mengikuti api kecemburuan lalu membunuh, tetapi harus diikuti tuntunan agama. Nabi SAW mengajarkan, bila mana memang sang suami menuduh istrinya itu berzina dengan laki-laki tersebut, maka dia harus mendatangkan bukti, bukti nyata, bukti yang benar-benar sah. Kalau seandainya dia tidak bisa mendatangkannya, maka dia dan istrinya dilakukan li'an, dilakukan li'an untuk mereka berdua. Kalau sudah mereka melakukan li'an, maka mereka pun tidak lagi menjadi pasangan suami istri, sudah terpisah secara otomatis. Selesai dari li'an, mereka terpisah. Ini hadis Sa'ad ibn Ubadah yang diisyaratkan di sini, sementara sanadnya baru. Hadisnya telah berlalu, sanadnya baru. Kemudian ada sedikit perbedaan di sini. Ketika di sanad yang sebelumnya atau di hadis sebelumnya, dia mengatakan ghairu musfihin anhu. Coba lihat 3682, hadis sebelum ini langsung pada baris 12345. Pada ujung baris yang keempat, awal hadis baris yang kelima. Ujung baris yang keempat dari atas, awal dari baris yang kelima. Ghairu musfihin anhu. Di situ ada anhunya. Ya. Ada anhunya. Sementara di sini, waqala ghaira musfihin walam yakul anhu. Ya. Dia cukup mengatakan ghairu musfihin, tetapi tidak ada anhunya. Itu saja perbedaannya sudah dipisahkan dan dibedakan oleh Imam Muslim. Ya. Perbedaan yang satu pakai anhu, yang satu tidak. Ya, dia sudah bisa membedakannya, dan itu pun dengan ketelitian dan kekuatan hafalan Imam Muslim, sehingga ini perbedaan yang satu kata itu bisa dibedakan dan dipisahkan oleh Imam Muslim. Sementara bunyi hadisnya sama, seperti yang tadi kita ringkas tentang kisah Sa'ad ibn kecemburuan Sa'ad ibn Ubadah. Kecemburuan Sa'ad ibn Ubadah dan cemburunya tersebut cemburu yang benar. Ya. Aksi atau reaksi dari cemburunya itu yang diluruskan oleh Nabi. Ya, dia tidak akan mungkin puas tanpa membunuhnya. Tetapi agama justru menganjurkan yang lain, dan bahkan Nabi SAW mengatakan di hadis yang sebelumnya bahwasanya tidak ada yang kecemburunya saat masih belum sampai ke tingkat cemburunya Nabi, dan cemburunya Allah tentang masalah itu belum sampai dan tidak akan tercapai oleh cemburunya Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, dosa-dosa besar, maksiat. Kemudian tidak ada yang seseorang pun yang lebih menginginkan atau memberikan uzur daripada Allah. Sebesar apapun dosa, Allah masih bisa memberikan maaf, memberikan uzur. Tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kursi Allah mengatakan lau balagat dzunubuka ananas sama. Wahai hambaku, ya abdi, sekiranya dosamu itu sampai ke langit. Sampai ke langit. Kemudian engkau datang kepadaku dengan membawa taubat, maka akan aku ampuni dan saya tidak peduli. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih besar memberikan uzur, memberikan maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar manusia-manusia yang bersalah itu bisa kembali kepada kebenaran, untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran. Diturunkannya kitab agar memberikan peringatan. Tidak dibiarkan begitu saja dalam kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ketika manusia itu berbuat salah kemudian dihukum langsung oleh Allah, Maha Adil. Karena semua yang ada pada manusia itu miliknya. Bahkan manusia itu juga miliknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi seketika manusia berbuat dosa langsung dihukum oleh Allah, Allah Maha Adil. Tetapi justru bukan demikian. Allah Subhanahu wa taala bahkan utus para rasul agar manusia itu balik ke jalan yang benar. Dan bukan dalam waktu yang sebentar. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, ratusan tahun diberikan kesempatan oleh Allah manusia itu untuk balik, untuk meninggalkan maksiatnya. Tetapi tetap saja manusia memilih murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk memberikan ampunan. Ya, bila mana seseorang itu bertaubat, maka seketika semua dosanya habis. Dan bahkan Nabi SAW mengumpamakan orang yang balik dari ibadah haji. Ya, dengan ibadah haji yang benar, ibadah haji yang ikhlas, dengan harta yang halal, dengan tata cara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, pulangnya dia dari ibadah haji itu bersih dari dosa. Ya. Raja'a min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Bersih dari dosa seperti dia lahir atau dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan bagaimana mudahnya Allah membersihkan dosa, ya, menghapus dan menghilangkan dosa seseorang, sehingga bahkan Allah Subhanahu wa taala justru menyukai ibadah taubat itu sendiri. Ya, dan bahkan menyukai ketika hambanya mengatakan ya Rabbi ighfirli. Allah sangat menyukai ketika seorang hamba memanggil Allah dengan wahai penciptaku, ampuni dosaku. Allah menghargai hamba yang mengatakan itu karena hamba itu mengenal ada Rob yang menciptanya yang memiliki sifat pengampun. Maka setiap dia berdosa minta ampun, setiap dia berdosa minta ampun. Ya, ini konteks hadis yang diceritakan Nabi. Ketika seorang hamba itu berdosa, kemudian dia menyesal minta ampun dia. Kemudian dia berdosa lagi minta ampun dia. Dia mengingat ya Allah ya Rabbi ighfirli, ya Rabbi ighfirli. Kata Allah Subhanahu wa taala akan saya ampuni dia karena dia tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, dia punya Tuhan yang Maha Pengampun. Ini ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah, cemburu tetap ditumbuhkan, tetapi keputusan itu harus sesuai dengan tuntunan agama. Jangan sampai apa yang diucapkan oleh Sa'ad itu dilakukan. Ya. Tapi tetap diikuti apa yang dijelaskan oleh agama. Aturannya adalah mendatangkan bukti, itu yang pertama. Kalau memang ada buktinya, mungkinnya yang pakai sekarang ini kan dengan canggih, bisa dengan kamera. Ya. Tetapi kamera pun bisa saja direkayasa. Ya. Makanya ada nanti apa istilahnya kalau yang foto-foto itu pakar untuk menentukan benarkah foto itu atau tidak. Ya, apapun istilahnya. Yang jelas sekarang itu kehati-hatian untuk melihat bukti-bukti yang didatangkan. Ada kehati-hatian. Itu pun tidak sembarangan harus diterima. Kemudian yang di dalam agama kita itu mendatangkan 4 orang sama dengan dia yang menyaksikan perbuatan tersebut. Kalau itu tidak ada, maka langkah yang kedua yang ditawarkan oleh agama kita adalah ilian ini yang kita bahas. Kalau dia tidak punya bukti dan dia tetap menuduh dan dia memang tidak puas kalau tidak menuduh. Hatinya memang berat untuk menuduh. Tidak akan mungkin saya, kata beliau ini, kalau seandainya saya tidak menceraikan, kata beliau tidak berpisah, maka saya dusta dalam tuduhan saya. Tidak mungkin saya bisa bersama dia. Karena saya benar-benar melihatnya, walaupun memang tidak melihat terjadinya hubungan intim itu, tetapi bergumulnya, berpelukannya, berciumannya, itu dilihatnya misalnya. Makanya dia mengatakan, saya tidak akan mungkin, kalau seandainya saya masih bersama dia, maka saya dusta dalam tuduhan saya. Nah, makanya dengan lian itu cara yang ditawarkan oleh agama. Saling bersumpah, kalau memang dia merasakan paling benar, dia benar, jujur dengan tuduhannya, dia mengatakan demi Allah saya benar, jujur. 4 kali kemudian mengatakan, kalau seandainya saya ini dusta, ini penekanan, kalau seandainya saya ini dusta, maka saya dilaknat oleh Allah. Ya. Kalau seandainya sang suami melakukan itu dan istri tidak bisa mengatakan apa-apa, bukti penolakannya, maka dia dirajam. Tetapi kalau untuk mengangkat, dia memang, kalaupun dia berbuat, tapi dia tidak mau dirajam, maka cukup dengan bersumpah pula. Bahwasanya suami saya itu berdusta, tuduhannya itu bohong. 4 kali dia bersumpah dengan Allah, terakhir dia mengatakan, demi Allah, kalau sekiranya suami saya itu jujur, benar, maka saya dimurkai oleh Allah. Jadi, yang sang suami karena tidak datangkan bukti, terangkat dari hukuman menuduh. Ya. Sang istri ketika dia tidak punya alasan tepat, ya, maka dia karena dia mengingkari, maka dia bersumpah dan terangkat pula hukum rajam bagi suami si istri ini. Kemudian seketika mereka terpisah dengan lian tersebut terpisah. Ini yang dijelaskan di sini. Dan pelajaran yang sangat penting kita ambil dari kesesakan adalah kecemburuan. Saat yang mungkin kita menganggap kalau seandainya Nabi tidak mengatakan setelahnya saya lebih cemburu dari saat, kita menganggap saat ini yang mengada-ngada. Ini kalau di zaman kita sekarang ini orang seperti itu orang yang tidak normal. Tidak normal. Ternyata itu yang normal, cemburunya itu yang normal. Itu yang normal. Kecemburuan seperti itu yang normal dan Nabi SAW merekomendasi cemburunya saat. Dan bahkan melebihkan, saya lebih dari saat. Dan bahkan Nabi merekomendasi cemburunya Umar bin Khattab. Ya. Bahkan Nabi menceritakan bahwa ini salah satu menakib dari Umar, bahwasanya sudah dijamin surga. Ini bantahan untuk orang Syiah yang mengkafirkan Umar. Nabi SAW mengatakan hadis, saya pernah diperlihatkan oleh Allah surga. Kemudian saya melihat sebuah rumah, ya, sebuah rumah, dan saya yakin itu rumahnya atau istananya Umar. Saya tidak mampu untuk mendekat ke rumah tersebut, mendekat untuk melihat-lihat ke sana, karena saya ingat cemburunya Umar. Ya. Karena saya mengingat cemburunya Umar, mendekat untuk melihat rumah itu saja dikhawatirkan cemburu. Karena di dalam rumah itu siapa? Ada istrinya. Ada istrinya. Ini bagaimana? Ini yang harus dipupuk oleh setiap muslim, setiap suami, orang tua laki-laki, ya, saudara laki-laki terhadap saudarinya, harus seperti itu. Melihat adik perempuannya atau anak perempuannya membawa laki-laki ke rumahnya dan mengaku ini pacar saya, sama sekali tidak cemburu seorang orang tua melihat anak perempuannya digandeng dibawa oleh laki-laki lain, ya, tidak membiarkan, tidak ada sedikit pun rasa bahwa anaknya ini akan dipermainkan oleh orang. Dibawa berjalan melakukan safar, mau kemana? Mau ke Sumbar, pakai motor berduaan, dibiarkan tanpa ada rasa apa-apa, hilang api kecemburuan. Tidak ada sedikit pun. Ini yang ada yang sekarang ini, tetapi kita coba lihat apa yang ada dalam perkataan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala. Itu hadis 3683 dan kita kaitkan dengan riwayatnya secara lengkap pada riwayat sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan 3684. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb. Ini empat orang gurunya Imam Muslim, Qutaibah bin Sa'id pertama, Abu Bakar bin Abi Syaibah yang kedua, Amr an-Naqid yang ketiga, wa Zuhair bin Harb yang keempat. Wal lafdhu li Qutaibah. Sementara lafaz yang akan dibawakan Imam Muslim di sini, lafaz yang ia dapatkan dari guru pertamanya tadi, yaitu Qutaibah ibn Sa'id al-Misri. Qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala ja'a rajulun min bani Fazara ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala inna imra'ati waladat ulaman aswada. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها؟ قال فأنا أتاها ذاك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال wahada asa an yakuna naza'ahu irqun. Ini salah satu bentuk kecemburuan yang ada pada generasi sahabat. Berubah saja, berbeda saja warna kulit dia dengan kulit anaknya, dia sudah mulai khawatir. Berbeda warna kulit dia dengan anaknya saja, dia mulai khawatir. Seperti yang terjadi pada Usamah ibn Zaid dengan ayahnya Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha putih. Ya, Zaid bin Haritsah putih. Sementara Usama hitam. Maka muncul isu ayahnya Nabi SAW. Nah, hari setelah kita pelajari apakah di Sahih Bukhari atau di sini. Ya. Dan Nabi SAW mendatangkan pakar. Kalau sekarang di waktu atau di zaman kita sekarang ini tes DNA lah. Kalau dulu ada pakar untuk melihat postur seseorang, orang itu bisa membedakan, oh ini adalah keturunan ini bukan keturunannya, dengan hanya melihat bentuk kakinya saja, bagian bawah badannya. Sehingga ketika orang ini diselimuti atasnya oleh Nabi SAW antara Usama dengan ayahnya, kemudian dibuka hanya kakinya. Orang ini tidak tahu siapa orang yang ada dalam selimut tersebut. Dilihatnya kakinya, oh ini kakinya ba'du hali ba'din, ini kakinya sama ini. Ini dari satu sumber. Ya. Ini dari satu sumber. Maka Nabi SAW mendengar keputusan atau penilaian dari orang tersebut bergembira, karena dia cukup bersedih. Ya. Ketika ada orang mengatakan Usama ini bukan anak Zaid. Usama hitam, ayahnya putih. Ya. Ini yang terjadi di sini. Ya. Bisa saja perbedaan warna kulit itu bukan karena orang tuanya langsung, tetapi kakek neneknya. Kakek neneknya atau keturunan kakeknya yang kelima. Dan ada orang sekarang ayahnya pendek, ibunya pendek, tapi dia tinggi. Ya. Orangnya tinggi. Ya. Karena pernah di salah satu dari kakeknya, mungkin tingkat yang ketiga atau keempat, itu tinggi. Nah, itu yang turun kepadanya. Itu yang turun kepadanya. Atau sebaliknya warna kulit yang seperti yang tadi. Dan di sini diceritakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ja'a rajulun min bani Fazar. Datang seorang laki-laki dari kabilah Fazara. Dari kabilah Fazara, bani Fazara. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Nabi. Faqal, kata laki-laki ini, inna imra'ati waladat gulaman. Kata dia melaporkan, mengadukan, sungguhnya istri saya melahirkan seorang anak aswada, hitam. Ya. Tentu dia putih, kalau dia hitam juga tidak akan mungkin dia meragukan. Ya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya, balik bertanya. Belum menjawab, tidak memberikan komentar apa-apa, tetapi Nabi justru balik bertanya, hal laka min ibil? Engkau, apakah engkau punya unta? Ya, maksudnya pertanah unta. Qala na'am. Kata laki-laki ini, iya. Qala fama alwanuha? Apa warna-warnanya? Warna-warna unta yang dimilikinya. Qala humrun. Kata laki-laki itu, merah. Ya, kemerah-merahan. Qala hal fiha min awraqa? Ya. Kata Nabi SAW, apakah di antara unta-unta yang kamu miliki itu ada yang berwarna abu-abu? Ya. Apa yang warna beda, tidak kemerah-merahan tetapi ada warna lain? Ya, di sini jelaskan awraq yaitu abu-abu. Qala inna fiha lawurqan. Kata orang ini, benar. Bukan semuanya merah. Tetapi ada yang berwarna lain. Qala fa anna ataha dzak. Kata Nabi SAW, yang warna beda itu dari mana asalnya? Padahal seumumnya yang kamu miliki itu semuanya merah. Ini yang beda warna ini dari mana? Kata Nabi balik bertanya, qala, kata orang ini, asa an yakuna naza'ahu irqun. Ya. Kemungkinan kata orang ini, warna itu diambilnya dari nenek-nenek atau dari di atasnya jauh, bukan langsung dari induknya yang dia melahirkan, tetapi dari atasnya itu lagi. Itu kata laki-laki ini. Kata Nabi SAW, qala wa hadha asa an yakuna naza'ahu irqun. Bukankah ini juga ada kemungkinan itu anakmu ini? Ya, taruhlah sekarang kamu putih, istrimu juga putih, sementara dia hitam. Mungkin kakeknya dulu yang hitam, mungkin kakeknya ayahmu memang putih juga, tetapi neneknya ayahmu hitam, atau kakeknya ibu kamu hitam. Nah, itu yang maksud dengan irqun. Di sini apa artinya di sini terjemahannya? Mungkin sebab keturunan. Ya, mungkin sebab keturunan. Maksudnya keturunan itu bukan langsung. Karena kalau seandainya orang tua dari laki-laki ini tentu tidak terlalu akan mungkin dia heran. Karena mungkin dari bapak saya. Kalau bapaknya hitam misalnya. Tetapi di atas itu lagi. Yang dia mungkin tidak tahu. Nah, dia mungkin bisa tahu karena kalau kita ini orang generasinya tidak terlalu dekat. Sementara unta generasinya dekat. Ya, keturunan itu bisa saja berkumpul antara satu unta anaknya, anak unta itu lagi, anak unta yang ketiga, anak unta, bisa berkumpul dalam satu masa. Sehingga mudah diketahui ini, oh ini ngambil dari warna empat tingkat di atas itu. Mengambil warna ini diketahui oleh orang-orang, oleh peternak-peternak unta. Karena memang jarak antara satu generasi dengan generasi yang empat tingkat di bawahnya itu bisa diketahui, berkumpul bersama. Ya, berkumpul bersama karena mereka cepat mempunyai anak. Ya, cepat punya anak dan cepat pula kawin. Ya, cepat pula kawin sehingga cepat punya anak dan sehingga keturunannya yang di atas, yang jauh di atasnya bisa saja berkumpul dengan yang di bawah dan sangat jauh. Misalnya seperti tadi, seekor unta punya anak, anaknya itu punya anak lagi, anaknya itu punya anak lagi, anak itu punya anak lagi, bisa saja berkumpul di satu masa. Kalau kita enggak, sekarang ini paling tingginya adalah cicit saja. Ya. Seorang kakek punya punya anak, anak itu punya anak lagi, anak itu punya anak lagi. Empat. Itu pun sudah jarang kita temukan. Biasanya cucu saja. Ya. Jarang kita temukan berkumpul empat generasi dalam satu waktu. Itu pun kecil. Biasanya yang anak dari cucu ini masih kecil. Dan itu jarang kita temukan karena terkadang yang pertama ini karena usia kita sebentar, 60 tahunan. Ya, itu kata Nabi SAW, maka untuk bertemu dengan tiga generasi setelahnya itu sangat sulit. Yang biasa adalah cucu. Nah, sementara unta itu biasanya berkumpul lama. Bisa berkumpul dalam tingkatan yang sangat banyak dan ini mudah untuk dideteksi ketika oh ini warnanya berbeda karena empat tingkat di atasnya itu berwarna itu sama. Nah, ini yang dijawab oleh orang tadi, kemudian Nabi SAW, apakah tidak mungkin terjadi pada manusia yang seperti itu? Jadi jawaban Nabi, berbedanya warna kulit anakmu dengan kamu, dengan istrimu, bisa saja disebabkan oleh kakeknya yang nomor tiga misalnya, nomor empat. Ya. Ini jawaban Nabi SAW untuk kasus tadi. Yang terkait dengan li'an itu adalah bagaimana di generasi sahabat berbeda warna saja antara orang tua dengan anaknya, mereka sudah mulai merasa tidak nyaman sehingga mengadu kepada Nabi SAW. Dan kasus ini bukan satu, tetapi juga kita sampaikan tadi juga kasus Usamah bin Zaid dengan ayahnya Zaid bin Haritha. Ini orang kedua orang ini sangat disayangi oleh Nabi SAW. Zaid sangat disayangi oleh Nabi dan mantan anak angkat Nabi. Kemudian Usama anaknya Zaid itu juga sangat disayangi oleh Nabi. Para sahabat mengatakan, mengistilahkan mereka berdua dengan Hibbu Rasulillah Ibnu Hibbihi. Orang yang disayang oleh Nabi, anak orang yang disayang oleh Nabi, Usama Ibnu Zaid. Ya. Bahkan Usama ini karena kelebihan dan ketangkasannya dalam perang pernah diangkat oleh Nabi sebagai pemimpin perang. Ya, padahal umurnya masih belasan tahun, 18 tahun umurnya. Saat itu sudah diangkat memimpin orang-orang tua karena kepiawaiannya dalam mengatur strategi perang dan ketangkasannya dan juga keberaniannya. Dan ternyata Nabi SAW tidak panjang umurnya untuk menyaksikan dan merasakan kemenangan yang dibawa oleh Usama. Karena peperangan itu dimenangkan oleh Usama. Belum jauh pasukan itu berangkat meninggalkan Madinah, Nabi meninggal dunia. Dan bahkan sempat tertahan beberapa lama pasukan ini sampai nanti Abu Bakar Siddiq melepaskannya kembali. Ya, Abu Bakar Siddiq yang sudah diangkat sebagai khalifah melepaskan pasukan tersebut dan ternyata pulang membawa kemenangan. Dan orang-orang yang hendak menyerang Madinah melihat pasukan Usama ini tetap pergi karena mereka sudah ada rencana untuk menyerang Madinah. Ya. Karena membayangkan kalau pasukan sebesar pasukan Usama yang dilepaskan oleh Abu Bakar pergi dan tidak dibiarkan untuk tidak dibatalkan, tidak di-cancel kepergiannya itu, menunjukkan di Madinah masih ada pasukan yang lebih besar. Masih ada pasukan. Kalau seandainya di mana itu tidak ada pasukan, maka Usama tidak akan dilepaskan oleh Abu Bakar. Maka tidak diurungkan oleh mereka niat untuk menyerang Madinah. Nah, ini di antara hikmahnya. Bagaimana Usama, padahal sudah ada usulan-usulan dari tetua-tetua para sahabat, ini pasukan Usama kita cancel sajalah. Kondisi tidak aman. Kita sedang berkabung. Tidak ada mood untuk berperang. Itulah kira-kira maksudnya. Sementara di sana sini sudah ada isu-isu penyerangan Madinah, gerakan-gerakan murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, Ya. Musailamah kadzab sudah mulai mengumpulkan pasukan. Menanti saat yang itu saat yang tepat untuk mereka. Dalam kegoncangan yang luar biasa, mereka semua orang yang ingin menghancurkan kebenaran sudah mendapatkan kesempatan. Ternyata pandangan zahir kita bahwasanya diberangkatkan Usama itu kan mengurangi pasukan. Ternyata hikmahnya adalah, kata Abu Bakar, saya tidak akan menarik kembali apa yang sudah dilepaskan oleh Nabi. Tidak akan mungkin menarik kembali apa yang sudah dilepaskan oleh Nabi SAW. Maka Usama dan pasukan besarnya tetap diberangkatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Sementara Musaylimah al-Kazzab dikirim pasukan oleh Abu Bakar Siddiq. Bayangkan, pasukan yang satu tetap berjalan, yang satu dikirim pasukan baru. Orang-orang yang ingin menyerang Madinah pikir 1000 kali. Dari mana ini pasukan? Ya. Akhirnya tidak lagi. Kemudian apalagi ketika Usama membawa kembali pasukannya dengan membawa kemenangan. Luar biasa. Makanya para ulama mengatakan Allah menurunkan pertolongannya, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan Abu Bakar ketika gerakan murtad muncul. Hanya dengan berpatokan kepada tuntunan Rasulullah SAW dan tidak mau mengambil keputusan yang sudah diputuskan oleh Nabi SAW untuk mengambil keputusan yang baru. Begitu kerasnya, kuatnya dia berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Maka orang yang hendak menyerang ke Madinah sudah diselamat dengan pulangnya pasukan Usama. Kemudian orang-orang yang tidak mau bayar zakat, yang murtad, mendapatkan pasukan-pasukan khusus. Ternyata semua para sahabat itu siap berperang. Bukan orang-orang yang terlatih perang, semuanya mereka sudah terlatih perang. Ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin siap untuk apapun juga. Karena memang mereka dua yang mereka ingin, yang mereka tuju. Yang pertama kemenangan, kalau Allah berikan kemenangan. Yang kedua apa? Syahid. Ihdal husnayain, kata Allah. Satu dari dua yang baik. Sementara orang musuh-musuh Islam, tidak ada yang benar. Menang pun mereka menang untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Kalah mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ini yang membuat orang-orang yang beriman siap akan melalui apapun kondisinya. Makanya tidak ada yang takut. Tidak ada yang takut. Kalaupun nanti akan diisukan, karena memang ini adalah sikap syaitan. Salah satu dari senjata syaitan adalah menyebarkan isu untuk menebarkan ketakutan. Dan ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Ya, ketika selesai perang Uhud dan para sahabat sudah berhasil mengusir pasukan kafir, baru mereka istirahat sebentar, tiba-tiba ada isu. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Surat dalam ayat dalam surah Ali Imran. Ya, sesungguhnya mereka sudah kumpulkan pasukan baru, yang lebih kuat, dan mereka akan menyerang kalian. Ya, padahal mereka sudah habis tenaga, sudah habis segala daya dan kekuatan, hendak istirahat, isu itu muncul kembali. Tetapi ternyata iman mereka tidak membiarkan ada rasa takut sedikit pun, karena mereka bersama Allah. Bahkan Allah mengatakan fazadathum imana, justru isu itu menambah iman mereka. Dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau seandainya mereka datang, kami siap untuk menghadapinya dan cukuplah Allah sebagai tempat kami meminta perlindungan. Kalau sudah Allah yang melindungi, mana kekuatan apapun di dunia ini akan bisa mengalahkan. Karena kekuatan Allah adalah kekuatan yang tertinggi, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Ini yang harus ada pada orang yang beriman. Jangan kerja hanya mencari isu-isu itu saja. Ini hanya menambah rasa takut. Sementara iman tidak ditambah. Ilmu tentang keimanan juga tidak ditambah. Amalan juga tidak ditambah. Sibuk mencari propaganda, strategi-strategi musuh untuk menghancurkan Islam, hanya ada rasa takut. Nah, majelis ilmu tidak dimarakkan, mengamalkan ilmu juga tidak dimarakkan, bersedekah juga tidak pernah, sholat pun tidak, hanya sholat 5 waktu sehari semalam saja, tidak ada tambahannya. Mana mungkin ada persiapan, ada senjata? Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dalam hal ini? Makanya pertolongan Allah akan kita raih dengan kembali kepada agama Allah. Nabi jauh-jauh hari sudah mengisyaratkan ini. Ya. Pertolongan itu turun ketika kita kembali kepada agama ini dengan kembali yang benar. La yanzi'uhu ankum hatta turaji'u dinakum. Kehinaan tidak akan dicabut oleh Allah dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama. Ini solusi yang harus ditawarkan kepada umat sekarang ini. Ya. Baik itu di segi akidahnya, sosialnya, ekonominya, politiknya, kembali kepada agama. Itu penyelesaian akhir. Tidak akan ada lagi tawaran lain. Kembali kepada agama. Ini dengan cara menyebarkan ilmu yang benar. Dengan cara menyebarkan amalan, menanamkan ketakwaan, mengajak kaum muslim untuk menjadi hamba Allah yang benar. Pedagangnya pedagang yang benar, petaninya petani yang benar, pejabatnya pejabat yang benar, pemerintahnya pemerintah yang benar. Rakyat biasanya rakyat Indonesia yang benar. Semuanya benar. Ini kekuatan yang tidak akan mungkin dikalahkan oleh apapun juga. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Jadi intinya apa yang ada di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu dari mana kita bisa pindah ke sini. Ceritanya tadi. Ceritanya tentang sahabat yang datang meragukan anaknya. Zaid ngapa Zaid? Usama bin Zaid ini kirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf. Kondisi di awal-awal pemerintah atau khilafah Abu Bakar Siddiq kacau sekacau-kacaunya, tetapi keimanan yang menghilangkan semua kekacauan tanpa disadari dengan kembali kepada tuntunan Nabi SAW. Abu Bakar berpegang teguh dengan tuntunan Nabi dan bahkan untuk menyerang orang-orang yang tidak mau membayar zakat saja, Abu Bakar sudah banyak isu-isu, sudah banyak bantahan-bantahan, sudah banyak pendapat-pendapat yang menentang keputusannya. Ada yang mengatakan, kenapa engkau perangi mereka? Bukankah mereka sholat? Bukankah mereka beriman? Bukankah mereka begini-begini? Kata Abu Bakar, saya akan tetap perangi mereka bila mana mereka tidak menunaikan apa yang mereka tunaikan dahulu kepada Nabi SAW, walau hanya tali pengikat kambingnya. Ini ukuran kecil. Dahulu mereka tunaikan itu sekecilnya, atau anak kambing saja. Dahulu kalau mereka tunaikan kepada Nabi dan sekarang mereka tidak tunaikan zakatnya, maka akan saya perangi, kata Abu Bakar dengan penuh keberanian. Karena memang itu agama. Ya. Ketegaran dan kekokohan Abu Bakar Siddiq yang membuat semua permasalahan selesai. Ini kenapa? Karena ilmu dan juga karena iman. Karena ilmu, bukan hanya sekedar semangat-semangat saja. Banyak orang yang semangat sekarang ini semangat, tetapi ternyata kekacauan yang terjadi disebabkan oleh semangat. Semangat tanpa ilmu ngawur. Ya. Semangat itu harus diluruskan dan dikontrol oleh ilmu yang benar. Ya. Bukankah Usama bin Zaid itu sendiri yang ketika dengan semangatnya membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia menyaksikan bagaimana gagah beraninya orang tersebut membunuh pasukan kaum muslimin. Kemudian ketika berhadapan dengan pedangnya orang tersebut, ketika beradu senjata, orang tersebut menciut semangatnya. Karena kekuatan Usama jauh di atasnya. Dia khawatir mati. Ya, di pedang Usama, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Usama, karena sebelumnya dia mengetahui siapa orang ini, maka dia tidak biarkan. Tetap dibunuhnya. Kamu ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut mati. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, engkau tetap bunuh dia padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, dia mengucapkannya ya Rasulullah karena takut mati itulah. Kata Nabi SAW, hal syakokta angkal bih? Apakah kamu sebelum bunuh engkau belah dadanya ternyata tertulis di situ karena takut mati dia mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana Nabi SAW mengingkari sikap Usama bin Zaid, semangat yang tidak ada ilmu? Nah, ini yang sekarang terjadi, kekacauan yang terjadi, kerusakan yang terjadi oleh semangat ini lebih besar daripada maslahat yang muncul, yang dicari. Taruh ada maslahatnya, tetapi mafsadahnya besar. Kenapa? Ilmu tidak ada. Ilmu tidak ada. Banyaknya pemuda-pemuda muslim yang hilang nyawanya. Ya, hilang nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk sesuatu yang maslahatnya sedikit saja. Ternyata setelah manfaat yang ia dapatkan itu terjadi bencana yang besar. Ratusan kaum muslimin mati. Ribuan kaum muslimin mati. Hanya dengan dua orang musuh yang mati oleh dia. Kemudian secara infrastruktur berantakan, hancur. Gara-gara bom bunuh diri yang dilakukannya. Tapi setelah itu dahsyat balasan dari orang-orang, dari musuh-musuh Islam. Ya, membabi buta, kemudian banyak anak-anak yang meninggal dunia, wanita-wanita, gedung-gedung lebih dari yang dilakukan oleh ini. Maslahat. Mafsada yang terjadi, sementara masalah ini capai sedikit saja, dan dia mengorbankan jiwanya. Kenapa? Ilmu tidak ada. Makanya ilmu yang harus disebarkan. Sehingga setiap muslim itu bersikap mengambil keputusan sesuai dengan tuntunan agama. Ma'asal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Usamah bin Zaid yang tadi kita ceritakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq melepaskan Usamah bin Zaid dan terus berangkat, dan bagaimana Abu Bakar menyelesaikan semua semua hal-hal yang mengancam negara Islam, mengancam kaum muslim itu dengan benar, dan Allah SWT berikan pertolongan dengan berpegang teguh dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kita kepada hadis tadi, penyebab dari keraguan itu karena berbeda warna kulit. Ternyata bisa saja berbeda warna kulit disebabkan oleh hal tadi. Jangan yang diutamakan adalah tuduhan, tetapi perlu diperhatikan unsur-unsur yang lain. Tetapi kalau seandainya menyaksikan langsung kejadiannya seperti riwayat-riwayat yang telah berlalu, itu mungkin bisa saja seorang suami menuduh. Tetapi kalau hanya sekedar melihat anaknya yang berbeda warna kemudian timbul menuduh, Nabi SAW berikan solusi, mudah kemungkinan berbedanya dalam disebabkan oleh faktor tadi, yaitu dari garis keturunan yang sudah jauh menyebabkan terjadi perubahan. Ini sebagai acuan yang harus dipakai oleh kaum muslimin dalam berumah tangga. Jangan hanya yang dipupuk adalah kecemburuan terus, tetapi unsur yang lain tidak. Jadi Islam juga meluruskan cara cemburu yang tepat, bukan hanya membabi buta seperti tadi. Mentang-mentang anak berbeda warna akhirnya cemburu, kemudian melemparkan tuduhan kepada istri, kamu sudah selingkuh ya? Nah, kenapa? Ini anak kita berbeda dengan saya dan tidak sama dengan kamu. Ya. Ini yang harus dibakar atau dipanaskan, tetapi justru ada unsur yang lain yang harus diperhatikan, seperti yang diarahkan oleh Nabi SAW. Berikutnya 3685. Ya, berapa sisa hadisnya? Tiga. Buat aja nomornya agar kita merasa habis hari ini. 3686. Kemudian yang terakhir 3687. Halaman yang terakhir halaman 430 ya. 3685. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humain. Tiga orang guru Imam Muslim di sini. Qala ibn Rafi' haddathana wa qala al-akharani akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar ha wa haddathani ibn Rafi' qala haddathana ibn Abi Fudayk qala akhbarana ibn Abi Dhi'ib jami'an an az-Zuhri bi hadha al-isnad nahwa hadith ibn Uyainah ghayra anna fi hadith Ma'mar fa qala ya Rasulullah waladat imra'ati ghulaman aswad wa huwa hina idhin yu'arridu bi an yanfiyahu وزاد في آخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاء منه. Ini kasus yang sama, hadis yang sama seperti tadi dengan sanad yang baru, dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Kisah seorang sahabat datang menceritakan anaknya berbeda warna kulit dengan dia dan istrinya. Maka Nabi SAW arahkan bahwasanya kemungkinan ini adalah garis keturunan yang lama yang membuat dia berbeda warna. Di sini ada tambahan. Kata beliau, sungguhnya istri saya melahirkan anak yang berwarna hitam. Kemudian dia bercerita, saya hampir-hampir memutuskan bahwasanya anak itu bukan anak saya. Ya. anak itu bukan anak saya, dan berarti sudah menuduh istrinya selingkuh berzina. Bi wa huwa yahina idzan yu'aridu bi an yanfiyahu. Karena kalau anak ini tumbuh besar pas persis kasus Usama dengan ayahnya. Orang akan ketika Usama digendong oleh ayahnya, orang heran ini, anaknya kok hitam ya? Anaknya kok beda ya? Hidungnya enggak seperti bapaknya. Sekarang seperti itu kan? Enggak seperti kamu ya? Enggak seperti kamu ya? Mungkin kalian karena tidak seperti ayahnya, berarti seperti ibunya. Tetapi kalau keandainya bertiga mereka orang tahu, ini kok enggak seperti ayah ibunya? Orang sudah mulai ragu. Ini yang membuat laki-laki ini berkeinginan untuk menghilangkan anaknya agar tidak dilihat oleh orang. Menghilangkan atau menasakkan kepada yang lain. Ini bukan anak saya. Ini bukan lahir dari istri saya, mungkin begitu. Ini yang diniatkan oleh beliau, tetapi Nabi SAW justru mengarahkan kepada arah yang lain yang lebih tepat. Kemungkinan penyebab dari berbeda warna itu adalah keturunan yang sudah jauh, yang sudah tinggi. Ya, bisa itu menyebabnya. Seperti yang terjadi pada unta, dan kalian yakin itu bahwasanya unta itu ketika berbeda warna kulit disebabkan oleh keturunan atau kakek nenek moyang mereka yang sudah lama. Ya. Kemudian hadis berikutnya 3686. Imam Muslim mengatakan wa hadatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya wal lafdhu li Harmalah qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Abi Salamah bin Abdul Rahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna a'rabiyan. Di sini yang tadi hanya seorang laki-laki ya. Sementara di sini menceritakan dia dari Arab Badui. Anna Arabiyan ata Rasulullah SAW, seorang Arab Badui datang menjumpai Nabi. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia bertanya mengatakan kepada Nabi, inna mra'ati waladat ulaman aswan. Sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak hitam. Wa inni ankartuhu, dan saya tidak mengakui itu anak saya. Kata laki-laki Badui ini. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi berkata kepadanya, hallaka min ibil? Apakah engkau punya unta? Qala na'am. Kata dia, iya. Qala ma alwanuha? Apa saja warnanya? Qala humrun. Kata dia, semuanya hampir semuanya warnanya merah. Qala hal fiha min awraqa? Apakah di antara yang merah itu ada unta yang berwarna abu-abu? Qala na'am. Qala na'am, iya katanya. Qala Rasulullah SAW, fa anna huwa. Kalau begitu unta yang berdawana ini dari mana asalnya? Qala la'allahu ya Rasulullah yakunu naza'ahu irqun lahu. Kata Badwi ini kemungkinan ada nenek moyangnya dulu yang berwarna itu. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada Badwi ini, wa hadza la'allahu yakunu naza'ahu irqun lahu. Begitu juga anakmu ini bisa saja nenek moyangnya dulu berwarna itu. Walaupun kakeknya dari kamu, kakeknya dari ibunya semuanya putih, tetapi mungkin di atas itu lagi yang berwarna sama dengan warnanya. Jadi ada penyebabnya dari nenek moyangnya yang lama. Hadis yang terakhir di bab ini di bawah kitab Al-Li'an, Nabi Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Hujain qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab أنه قال بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. Hadis yang terakhir ini sanadnya sedikit terputus. Ya, walaupun sebelumnya sudah ada bersambung, tetapi di sini ada kata-kata balagona. Ya. Balagat itu Ibnu Shihab mengatakan sampai kepada kami hadis Abu Hurairah. Sementara Ibnu Syihab itu tidak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah. Tingkatannya berbeda. Dia mendapatkan hadis dari Abu Hurairah itu mesti dengan perantara. Coba lihat hadis sebelumnya. Justru beliau meriwayatkan dari siapa? Abu Salamah bin Abdul Rahman. Gurunya kemudian baru Abu Hurairah. Sementara di sini dia mengatakan sampai kepada saya, kepada kami bahwasanya Abu Hurairah berkata. Jadi tidak ada sanad ini terputus. Tetapi terputusnya sanad hadis yang sekarang ini tidaklah berpengaruh besar, karena sebelum-sebelumnya sudah ada penyambungnya, yaitu Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf, murid dari Abu Hurairah dan guru dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sementara hadisnya sama, yaitu kasus orang Badui tadi dari kaum dari Bani Fazarah melaporkan anaknya yang berbeda warna dengan dia. Ternyata Nabi SAW mengarahkan agar jangan sampai atau jangan cepat-cepat menuduh, jangan cepat-cepat mengklaim bahwasanya itu hasil perbuatan zina, bisa saja disebabkan oleh garis keturunan yang lama. Wallahu ta'ala alam. Dan dengan itu selesai kita dari kitab Li'an. Dengan kitab Li'an, dan tadi memang setiap kita memulainya kita jelaskan apa itu Li'an, apa konsekuensinya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang Li'an ini. Dan sempat saya bertanya, apakah ini ada undang-undangnya di pengadilan agama? Ya, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kasus seperti ini tidak ada. Kasus seperti ini ada muncul di tengah-tengah kaum muslimin? Bukan hanya ada, tetapi banyak. Prosesnya, ya. Mungkin prosesnya hanya diarahkan kepada perceraiannya. Ya, diarahkan kepada perceraian, dan tidak ada cara seperti yang ditawarkan oleh agama oleh Al-Qur'an ini. Ada sumpah pocong. Pengadilan agama ada sumpah pocong. Ada. Masyarakat itu. Ya, saya kan menanya undang-undang. Undang-undang. Kalau sumpah pocong itu lain lagi itu. Lain lagi itu. Ada itu diterapkan sumpah pocong? Ya sudahlah tuduhannya. Oh, jadi solusinya adalah cerai. Nanti itu beda dengan gugat cerai ya. Tidak ada mediasi. Mediasi ada juga? Ada. Ada ya? Ada. Proses awal mediasi. Proses awal mediasi. Walaupun kasusnya tuduhan zina. Ya. Masya Allah. Ya. Intinya ini salah satu dari apa yang ada dalam agama kita, yang dalam aturan agama, yang mungkin kita layak mengetahuinya, tetapi tentu dalam praktek sehari-hari ini tidak bisa ya dilakukan karena undang-undangnya. Mudah-mudahan ada yang merumuskannya kembali. Kenapa ada perumusan baru ya? Mudah-mudahan ada yang merumuskan undang-undang Li'an. Undang-undang Li'an. Hah? Pernikahan kan ada undang-undang perceraian kan juga ada yang diambil yang digodok dari undang-undang Islam. Kemudian ini yang juga termasuk perceraian ya, pemisahan pasangan suami istri, tetapi dengan kasus menuduh zina istri atau sebaliknya. Dan mayoritasnya menuduh istri berzina. Dengan tidak ada kata-kata cerai di situ. Di Li'an pisah. Di Li'an pisah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memunculkan orang-orang yang merumuskan ini dan diletakkan di undang-undang pengadilan agama kita, karena memang di negeri kita alhamdulillah dalam urusan itu ada perhatian kepada tuntunan agama, walaupun mungkin di sana ada hal-hal yang lebih dekat kepada mazhab Syafi'i atau yang lainnya, tapi tetap kepada agama. Dan ini yang kita katakan bahwasanya negara kita ini negara Islam, dan kita yakin dengan negara Islam, di samping sholat Jumatnya syiar-syiar Islamnya 3, kemudian ini juga undang-undang pernikahannya diambil dari undang-undang Islam bagi kaum muslimin tentunya. Ini yang kita rasakan bahwasanya kita hidup negara Islam, dan kita tetap akan tegak di hadapan siapapun yang mengkafirkannya, yang mengkafirkan bahwasanya negara ini negara kafir, pemerintahnya kafir, pemerintahnya tagut. Ini pembicaraan atau klaim ini klaim yang tidak dibina di atas ilmu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah hari ini tanggal berapa? 19. Kalau yang Safar itu selalu berbeda pendapat. Kalau yang Rejin ya. 19. Enggak apa, tulis saja 18 atau 19. 18 atau 19 Safar, 14 39. Novembernya berapa? 12. 8. Maaf, 8 November 2017. Nah, selesai kita dari kitab Li'an. Hanya beberapa hari saja. Karena dia satu kitab tanpa ada bab, dan kitabnya pun tidak terlalu banyak ya. Pembahasannya dalam agama pun tidak terlalu banyak. Mulai tanggal 12 Safar, sekarang tanggal 19, hampir satu minggu kita menyelesaikan kitab Li'an yang memberikan kesan kepada kita, ternyata ini adalah masalah agama.